Bapak Ibu, suatu ketika Rasulullah pernah bisik-bisik dengan Sayyidina Ali. Thalathun akhafuhunna ala ummati min ba'di. Saya mengkhawatirkan beberapa hal setelah nanti saya tidak ada. Apa tiga hal yang dikhawatirkan oleh Nabi? Ad-dhalalatu ba'dal ma'rifah. Orang itu sudah tahu tapi keliru juga. Jadi sudah tahu tapi tersesat, Pak. Ad-dhalalatu ba'dal ma'rifah. Saya kira itu yang terjadi pada umat. Kita tahu ukhuwah itu penting, kita tahu silaturahmi itu wajib. Tapi salah juga, Pak. Kita bertengkar juga. Kita berkelahi juga. Kita tahu kalau sedekah itu lebih banyak, lebih baik. Tapi kalau ada kaleng yang lewat, itu yang dimasukkan yang kecil. Nanti alasannya yang penting kan ikhlas. Padahal bagi takmir yang penting itu banyak. Ya, ikhlas atau tidak itu urusan yang memasukkan dengan Allah. Tapi urusannya takmir banyak. Nah, yang satu itu. Ad-dhalalatu ba'dal ma'rifah. Dan mohon maaf kalau kita di perguruan tinggi, ini kadang-kadang taunya banyak tapi salahnya banyak. Itu juga yang dikhawatirkan oleh Nabi. Yang kedua, umudilatul fitan, fitnah-fitnah yang menyesatkan. Bapak Ibu, di kalangan umat ini fitnahnya Masya Allah. Apalagi dekat-dekat pemilu, tahun-tahun politik, waduh fitnahnya, hoaxnya kemana-mana. Itu yang mengkhawatirkan. Dan yang ketiga soal syahwat. Memang Nabi menyebutnya syahwatul batin wal farj. Tapi sebetulnya kan itu menunjukkan ya syahwat politik, syahwat ekonomi, itu yang kemudian hanya karena perbedaan baju, perbedaan kepentingan, lalu terjadi benturan. Nah karena itu, mari kita lihat akar kata ummah. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat tadi sudah mencukupi, tapi saya mohon izin ya Pak ya, jika diizinkan ya, minta maaf dulu tadi saya tengok ada tahun tadi, sebelum saya terlupa, karena ada yang melihat juga daripada YouTube. Yang pertama yang Bapak sebut itu ia bukan hadis, ia bukan hadis. Itu riwayat ada dalam Musnad Ar-Ridha, di dalam Syiah, di dalam Sunni tidak ada. Dalam Sunni ada yang berdekatan dengan itu. Tadi yang Bapak masukkan itu salasatun akhafuhunna ala ummati ad-dalalatu wa ba'dal ma'rifah. Ini ada di dalam Musnad Ar-Ridha di dalam Syiah. Di dalam Sunni ada sebahagian riwayat yang menghampiri itu, tetapi ia pada tersangat daif, bahkan dihukum oleh majoriti ahli hadis sebagai maudhu' palsu. Tetapi tak apa, dia punya makna itu, dia ada dua dalam periwayatan hadis ini. Ada di dalam hadis itu, kontennya itu, isi kandungan hadis itu benar. Tetapi dia tidak diucapkan oleh Nabi Dr. Jannatul Husna, juga dalam bidang hadis. Saya bukan berkaitan Bapak ya, saya bolehkah saya sebut umum sikit tentang hadis ini ya. Hadis-hadis Nabi agama kita ni, tadi saya menikmati perbincangan oleh Pak Samsul Anwar. Agama kita ini sumbernya ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Al-Quran, kita sudah pun mempunyai Al-Quran yang tidak ada berbeza pendapat. Tak ada Al-Quran Malaysia lain, Al-Quran Indonesia lain, di Saudinya lagi lain, tak ada. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Tetapi yang sering jadi kekeliruan, betul lah, keliruan sama ya. Itu apabila datang kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana berlakunya zaman daripada awal dahulu sehingga hari ini ramai orang itu mewujudkan apa yang disandarkan kepada Nabi sedangkan baginda tidak mengucapkannya. Mungkin inti kandungannya itu benar. Mungkin. Contohnya utulbul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada wayan ke liang lahat. Ya, begitu ya. Dari segi maknanya itu benar. Tetapi untuk menyatakan Nabi mengucapkannya tidak benar. Kerana Nabi itu kalau dia mengucapkannya, dia ada nilainya yang lain. Dia ada nilai wahyu. Saya bukan mengulas bapak punya ya. Secara kebetulan. Ini tak ada kaitan dengan Pak Kiai ya. Saya lain. Kerana ia ada nilai wahyu. Kata sebahagian ulama hadis, kullu ma qalahu an-nabi sahih wa laysa kullu sahihin qalahu an-nabi. Semua yang Nabi katakan itu benar, tapi bukan semua yang benar itu Nabi kata. Nabi sabda. Muhammadiyah wujud di Indonesia, benar, tapi kalau ada orang kata bersabdalah Rasulullah satu hari akan muncul Muhammadiyah, tak benar. Tidak benar. Kerana hadis Nabi ini kita kena sensitif. Satu-satunya hadis yang menjadi mutawatir lafaznya secara begitu kuat ialah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta kepada aku dengan sengaja, siap tempat duduknya di dalam api neraka. Hadis-hadis palsulah antara penyebab, salah satu sebab umat ini berpecah. Kerana ada yang nak mengikut hadis yang benar dan terpengaruh dengan cerita-cerita yang tidak benar. Apabila umat Islam berpecah, ada beberapa golongan yang paling aktif mewujudkan hadis palsu. Yang pertama ialah golongan zuhad. Zuhad ini ahli-ahli ibadah. Mereka benar, baik. Niatnya ikhlas. Tetapi oleh kerana dia melihat ramai orang kurang membaca Al-Quran, lalu dibuat hadis-hadis fadilat-fadilat surah dalam Al-Quran. Maka banyak hadis-hadis fadilat surah dalam Al-Quran ini, itu ada yang sahih. Tapi banyak juga yang tidak sahih. Ini terkenal di dalam hadis, siapa yang belajar hadis, nama-nama seperti Nuh bin Abi Maryam umpamanya, terkenal dengan Nuh al-Jami', seorang yang soleh kelihatannya baik, tetapi banyak hadis-hadis palsu yang dia wujudkan. Dikenali dengan Nuh al-Jami', Nuh yang menghimpunkan, kerana dia himpun kebaikan dirinya. Kata ulama hadis, jama'a kulla syai' illa sidq, menghimpunkan semuanya kecuali kebenaran. Dap cakap mana. Golongan yang berikutnya yang banyak buat hadis palsu ialah golongan Syiah. Ini pun jadi isu perpaduan umat ni. Sukar dengan Syiah. Sehari dua ini mereka melancarkan satu filem yang membabitkan para pelakon daripada Iraq, daripada Iran, daripada Lebanon, ramai lagi. Tajuk filem itu Syuja'atu Abi Lu'lu'ah. Keberanian Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini adalah orang yang telah menikam Sayyidina Umar ketika salat. Dan kuburnya ada di Iran, diiraikan kerana berani. Kerana Umar bin Khattab itu kan begitu adil. Pun begitu ketika dia salat, Abu Lu'lu'ah ini ataupun Abu Lu'lu' ini keluar daripada saf solat subuh, menikamnya dengan khanjar, dengan pisau. Sayyidina Umar zaman itu kan tidak ada lampu begini. Kata Umar, akalani al-kalb, anjing telah menggigit aku. Dia ditikam. Abu Lu'lu'ah yang menikam Umar itu, pada hari kematiannya dia dirayakan di Iran dan dibuat filem tentang kejayaan yang membunuh Umar bin Khattab. Ini pun satu masalah dalam dunia Islam yang ada golongan ekstremis. Dengan saya tidak menafikan ada juga yang sederhana. Tapi saya nak ceritanya ialah golongan yang kedua yang mewujudkan hadis-hadis yang palsu yang memecahkan orang Islam ialah golongan Rawafid ataupun Syiah. Maka ada hadis tentang siapa yang tak percaya kepada Ali jadi begini, begini. Itu memecahkan. Dan banyak juga fadilat-fadilat yang tidak benar yang bertebaran di kalangan orang Islam. Saya nak sebut hal ini sedikit untuk diri saya. Juga sahabat-sahabat, bapa ibu sekalian. Agama seperti mana yang disebut dalam Muhammadiyah diambil daripada sumbernya yang asli. Quran tidak ada persoalan, tapi hadis-hadis Nabi kita hendaklah berhati-hati. Memastikan apa yang kita petik sebagai hadis itu memang benar-benar hadis dengan merujuk kepada sumber-sumbernya. Saya tadi berfikir adakah patut saya mengulas hal ini ataupun tidak, tapi untuk mengelakkan nanti YouTube ini komplain saya kat bawah itu. Jadi saya tidak salahkan bapak. Saya rasa bapak menyampaikan penyampaian terbaik. Cuma mungkin ada terkhilaf tentang petikan daripada itu bukan daripada hadis. Cumanya berhati-hati sedikit kita dalam hal ini. Al-Imam Ibn Hibban telah menjadikan bukan saja tidak boleh mencipta hadis palsu, tidak boleh juga boleh menyebarkannya. Kalau kita tak pasti hadis begitu, kalau kita nak quote juga kita kata ada kata-kata hikmah, jangan disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sandaran pada Nabi itu agak berat. Terima kasih. Maaf ya. Sekarang terima kasih.